Mitra bisnis, masalah birokrasi dinilai menjadi penghambat yang paling sering terjadi dalam iklim investasi nasional, khususnya bila berhubungan dengan pemerintah daerah. Meski pemerintah pusat selalu melakukan kegiatan promosi investasi yang potensial di seluruh daerah Indonesia dan peringkat investment grade juga telah dimiliki Indonesia, isu hambatan birokrasi menjadikan minat investor tidak selalu dapat terakomodasi dengan baik oleh pemerintah daerah. Untuk membahas masalah tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan Ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, bagaimana seharusnya seluruh wilayah Indonesia merespon terhadap pencapaian investment grade ini? Ya, tapi kembali lagi, ekspektasi kita itu seberapa gitu loh. Anda nggak bisa harap bahwa semuanya itu seketika investment grade, semua daerah siap gitu. Itu nggak akan terjadi dimanapun di seluruh dunia. Bahwa kemudian informasi ada dan diberikan, iya. Bahwa harus diperbaiki, iya. Tapi bukan berarti bahwa step ke arah situ itu nggak dilakukan gitu. Tetap ini yang saya bilang, kita berhubungan dengan birokrasi. Anda nggak bisa berharap terlalu banyak dengan birokrasi. Karena by nature itu memang ada proses regulasi, ada proses aturan yang mereka harus penuhi. Ini di sini selalu kontradiksi ya. Di satu sisi orang itu begitu mengharapkan negara masuk ke semua hal. Kalau apa-apa swasta, apa-apa asing, semua orang marah. Dia minta negara. Begitu negara masuk dengan aturannya macam-macam, semua orang bilang ini birokrasi nggak bisa. Ini sebenarnya, kalau saya boleh nanya, sebenarnya maunya apa gitu? Kalau Anda memang nggak percaya pada pemerintah, bahwa itu dia karena dia lambat dengan segala macam, maka yang harus Anda lakukan konsekuensinya adalah Anda harus biarkan mereka yang kompetitif. Implikasinya ada yang tidak mampu tersingkir. Itu bisa domestik, bisa asing. Tetapi kalau kemudian kita bilang, enggak, kita harus protect, maka implikasinya kita enggak bisa secepat itu. Itu kita rely on birokrasi. Ya, kadang-kadang susahnya adalah kita mau semuanya yang bagus gitu. Padahal itu enggak mungkin, karena itu datang satu paket gitu. Kalau Anda mau terima negara dengan birokrasinya yang memang lambat di seluruh dunia begitu. Tetapi kalau mau terima semua yang ramping, efisien, fleksibel, Anda serahin ke private, maka implikasinya ada hal-hal daerah yang memang mungkin dia nggak bisa terlindungi gitu. Demikian Khatib Basri, saya Giri Sadewa.